Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini kita kembali melanjutkan pembahasan buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Coba antum buka di halaman 304 tentang bid'ah hakikiyah, di cetakan baru halaman berapa itu? Sub 310. Ini nanti antum bisa baca, tapi saya sudah jelaskan di poin-poin yang dibahas di 3 minggu terakhir, ya, bahwa ada yang namanya bid'ah hakikiyah dan ada yang disebut dengan bid'ah idhafiyah. Bid'ah hakikiyah sejatinya adalah betul-betul sebuah ajaran baru dalam agama ini yang tidak pernah datang sama sekali dalilnya untuk kita kerjakan. Maka kalau di bahasa teknologi kita bilang itu inovasi, betul-betul bikin baru. Adapun yang idhofiyah ini adalah menambah-nambah pada ibadah yang sudah ada dalilnya, tapi dikerjakan dengan cara yang berbeda dengan SOP aslinya. Di dalam bahasa teknologi kita namakan modifikasi. Jadi ada yang namanya menginovasi ibadah. Bahasanya itu bid'ah apa? Hakikiyah. Dan ada yang memodifikasi ibadah. Namanya idhafiyah. Nah, sekarang kita langsung lompat ke bab D. Halaman berapa? D. 311 di tempat antum? Iya, 17. 311 dan 317. Ciri-ciri ahlul bid'ah. Sebelum kita mulai membahas ciri-ciri ahlul bid'ah, kita perlu memperhatikan bahwa kaum muslimin ketika mereka berbuat bid'ah, ada yang disebut dengan ahli bid'ah dan ada yang disebut dengan pelaku bid'ah. Di beberapa kajian saya, termasuk di kajian ini, sudah saya sering sebutkan, bedakan antara orang awam yang ikut-ikut mengerjakan bid'ah dengan da'i-da'inya yang mengajak kepada bid'ah, bahkan memusuhi orang-orang yang mengajak kepada sunnah. Orang-orang awam yang cuma ikut-ikutan itu sekedar pelaku bid'ah. Dia perlu untuk dinasihati dengan cara lemah lembut. Ada yang menjadi da'i, mengajak manusia untuk mengerjakan bid'ah yang dia ajarkan, bahkan memusuhi dan mengajak kaum muslimin untuk memusuhi orang-orang yang mengajak kepada sunnah. Sering menamakan orang-orang yang mengajak kepada sunnah dengan juluk-julukan yang jelek. Dinamakan Wahabi, dinamakan Sawah, tahu Sawah? Salafi Wahabi, ya, alias orang-orangan Sawah, dan yang semacamnya. Si celana cingkrang, si kebanjiran, si jenggot kambing. Mereka mengajak kaum muslimin untuk menjauhi orang-orang yang menegakkan sunnah. Nah, ini yang disebut dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah tetap butuh nasihat dengan cara lemah lembut bila dipandang demikian. Tetapi pada kesempatan yang lain, bisa jadi ahli bid'ah itu dibantah dengan keras, dengan tegas, dan bisa jadi disebutkan namanya. Karena sebagaimana kata para ulama kita, bahwa bid'ah, bahwa ghibah, menyebutkan kejelekan seseorang itu tidak mutlak haram. Ada 6 ghibah yang boleh. Salah satunya adalah menghibahi ahli bid'ah yang secara terang-terangan mengajak kaum muslimin untuk mengikuti dirinya. Boleh bahkan disebut namanya. Diberitahukan si fulan itu sesat, mengajak orang kepada kesesatan. Sesatannya adalah anu dan anu. Ya, hanya saja karena kita hidup di negara Indonesia yang ada undang-undang ITE, maka perlu dipertimbangkan lagi. Bila antum cuma sekedar katanya dan katanya dan tidak cukup bukti, maka menyamarkan namanya, sekedar membantah pemikirannya itu cukup. Tetapi bila cukup bukti dan dia sangat berbahaya, maka bisa jadi antum menyebutkannya di forum, bahkan di media. Tetapi ia perlu bersiap-siap untuk menghabiskan waktu mengikuti persidangan-persidangan. Nah. Makanya di kajian-kajian kita jarang sebut nama, tapi cukup memberi isyarat. Karena orang pintar kasih isyarat pun paham. Orang cepat nangkap, kasih isyarat aja langsung klik dong kemana gitu. Ya, adapun tidak menyebutkan nama, salah satunya adalah karena khawatir berurusan dengan hukum, yang bukan karena takut salah, bukan. Tapi karena semata-mata tidak ingin repot. Apalagi hukum di Indonesia itu kalau sudah sekali masuk, duitnya banyak keluarnya. Untuk nyogok pengacaranya, untuk nyogok hakimnya, untuk nyogok jaksanya, nyogok polisinya, nyogok penjaga penjaranya. Mari kita baca ciri-ciri ahli bid'ah di halaman 311 atau 317. Mas, bukannya. Ciri-ciri yang dimiliki ahli bid'ah itu sangat jelas dan terang yang dapat diketahui. Allah menyebutkan yang demikian dalam Al-Quran. Nabi Muhammad SAW juga menyebutkannya dalam beberapa hadis. Salafus Saleh juga menyebutkan ciri-ciri mereka. Begitu pula para ulama yang mengikuti jejak Salafus Saleh, mereka mengingatkan umat dari ahli bid'ah dan menjelaskan ciri-ciri mereka agar umat dapat berhati-hati dan tidak mengikuti jalan-jalan mereka. Di buku yang saya baca, cirinya ada 17. Di tempat antum ada berapa? 17. Catatan saya sebelum kita bahas. Ini ciri-ciri yang dahulu ditemukan oleh para ulama lampau, di masa lampau. Antum bisa lihat di mana? Kalau antum cerdik dalam membaca buku, untuk mencari sumbernya dapat di mana, pasti antum akan cari catatan kakinya. Coba antum lihat di antara ciri-ciri ahli bid'ah, lihat catatan kakinya di mana? Ada di halaman, entah halaman yang sama, entah halaman yang berbeda. Ini penulisnya, Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, nukil. Beliau tidak nulis sendiri. Beliau hanya menukil dari para ulama. Di antara yang beliau sebutkan di sini adalah catatan kaki 466. Beliau ambil dari Syarhus Sunnah Al-Imam Al-Barbahari. Dari Aqidatus Salaf Ashabil Hadith. Dan al-wajiz fi aqidati salafi salih ahli sunnah wal jamaah. Maka ini hanya nukilan dari kitab yang lain. Ketika ini hanya nukilan dan ternyata kita dapati ini adalah yang nulis, yang mengumpulkan ciri-ciri ini adalah ulama terdahulu, berarti kita bisa bilang bahwa ciri-ciri ini adalah ciri-ciri yang melekat pada ulama, pada ahli bid'ah terdahulu. Adapun ahli bid'ah di zaman sekarang, bisa jadi ciri ini ada pada mereka, bisa jadi tidak. Faham ya? Bisa jadi ciri nomor 1 sampai 17 ini ada di antaranya cocok pada sebagian ahli bid'ah di zaman sekarang, bisa jadi tidak. Bahkan saya katakan dari 1 sampai 17, karena saya sudah baca tadi sore, dari 1 sampai 17 ada ciri yang kalau di zaman sekarang itu ciri orang awam, bukan ciri ahli bidah. Kita baca. Di antara ciri-ciri ahli bidah adalah yang pertama, mereka jahil atau bodoh tentang tujuan syariat, maksud-maksud syariat. Coba dilihat, siapa yang tahu apa saja maksud syariat? Angkat tangan. Gak ada yang tahu? Ahli bid'ah semua berarti. Kalau ngikuti ciri ini, apa? Tujuan syariat. Gak ada yang tahu. Berarti ahli bid'ah semua. Ini yang saya katakan, ini adalah ciri orang awam kalau zaman kita. Begini, kalau di zaman dahulu para ulama belajar, bahkan di antara para ulama itu semuanya ulama semua, cuman beda-beda ulamanya yang levelnya mujtahid dengan yang ulama mujtahid mazhab. Ada yang para ulama meskipun mungkin bukan level ijtihad. Kalau di kita levelnya di Indonesia ini ustaz, lalu penuntut ilmu kibar, gitu kan, ikhwan kibar dan ikhwan sigor. Iya, ikhwan kibar itu 10 tahun ngaji ke atas itu. Ada pun ulama di kita nggak ada, ya, tak satu ulama pun yang ada di TV Roja nggak ada, hatta Ustadz Yazid yang bukunya paling banyak, nggak, beliau bukan ulama. Jadi jangan juga berlebihan menamakan Ustadz Yazid ulama. Beliau dai, karena saya yakin dengan saya yakin-yakinnya beliau kalau dipanggil ulama juga enggak terima. Bukan level kita. Menjadi seorang ulama itu berat. Ya. Apalagi kalau ternyata ulamanya hanya soal masalah-masalah politik. Berijtima antar para ulama, baru yang dimaksud adalah masalah politik. Menjadi ulama itu berat. Bukan misalnya dokter langsung jadi ulama, enggak. Tapi saya katakan yang nomor satu kalau di zaman sekarang kita ini orang awam. Dan ahli bid'ah juga begitu. Artinya bersekutu di dalam ciri ini antara orang awam dengan ahli bid'ah. Perlu diketahui tujuan syariat itu lima. Maksud dari syariat itu lima. Menjaga nasab, menjaga agama, menjaga harta, menjaga akal, dan menjaga jiwa, nyawa. Tujuan syariat atau maksud syariat itu lima. Satu, menjaga agama. Dua, menjaga akal. Saya ngomongnya terbalik-balik dengan yang tadi ya. Tiga, menjaga nasab. Empat, menjaga jiwa. Tinggal antum kasih ini, kasih contoh. Syariat itu menjaga agama, maka disyariatkan untuk membunuh murtad, disyariatkan berjihad melawan orang kafir, disyariatkan untuk berperang melawan orang-orang munafik. Paham? Dalam rangka menjaga apa? Agama. Yang kedua tadi menjaga apa? Akal. Contohnya dengan cara mengharamkan khamar. Karena mengharamkan khamar itu menjaga kepala, akal. Karena khamar itu merusak otak. Mengharamkan pornografi, karena pornografi itu menghancurkan otak. Begitu juga mengharamkan UFC, WWF, apalagi Smackdown, apa semua yang sifatnya tinju kepala. Ya, mau yang kelas bulu, yang kelas terbang, mau kelas berat. Apapun acara di TV yang sifatnya kelai-kelai, yang kelainya ada unsur mengincar kepala, hukumnya haram. Karena menjaga apa? Akal. Berapa banyak orang mati di ring itu? Berapa banyak orang yang bonyok kepalanya, pulang habis itu terus jadi gila karena ditinju di bagian otak, di kepala. Paham? Maka antum jangan bangga juga ketika ada petinju kemudian di meja apa ini, press conference, terus bilang bismillah Allahu Akbar. Saya tahu kalian gak suka Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lalu sebagian ikhwan nge-share, ini loh petinju muslim. Enggak, Islam mengharamkan profesinya. Jangan latah. Karena itu profesi, profesi yang diharamkan dalam Islam. Maka enggak terpuji kok. Enggak terpuji. Cuman kita awam saja yang karena enggak sadar, karena ghirah dalam agama, terus ikut-ikutan nge-share petinju muslim yang berkelahi di atas ring. Dia menang loh. Khalli wali mau menang kayak mau kalah. Perbuatannya haram. Acaranya haram. Antum nonton, semakin banyak view-nya, semakin banyak iklan yang masuk, semakin laku, semakin naik rating, semakin lama acara itu disukai. Makanya Smackdown sudah enggak, masih ada? Masih? Capek deh. Yang ketiga, jaga apa tadi? Jaga jiwa. Ya udahlah, apalah ya. Jaga jiwa dulu. Makanya diharamkan membunuh. Makanya disyariatkan qisas. Kenapa? Dalam rangka menjaga jiwa. Jangan sampai ada orang membunuh orang lain dengan cara yang tidak benar. Makanya diharamkan, diancam orang yang membunuh orang lain dengan cara yang tidak benar, diancam masuk neraka jahanam. Makanya ada qisas. Makanya ada diat 100 unta. Apabila si pembunuh ternyata dimaafkan oleh si keluarga terbunuh. Dijaga jiwa. Yang keempat, dijaga nasab. Bukan nasab, nasab. Makanya diharamkan zina. Karena zina itu menghancurkan apa? Nasab. Enggak jelas siapa bapaknya siapa. Ya. Makanya ada syariat persusuan. Yang susunya persusuan itu supaya jadi persusuan ada syaratnya. Syaratnya tiga. Anaknya maksimal 2 tahun, minimal 5 kali, 1 kali nyusu minimal sampai kenyang. Udah itu enggak bahasan di sini. Yang kelima, jaga harta. Makanya diharamkan riba. Makanya diharamkan maling, nyolong, nyopet, nyuri, ngerampok. Makanya diharamkan pajak. Makanya pajak. Ya, kecuali apabila negara sangat darurat untuk butuh pajak. Nah, misalnya negara diserang dan tidak punya keuangan tambahan kecuali dengan cara menarik pajak, termasuk dari kaum muslimin, baru boleh tarik pajak. Bila tidak, maka tidak. Makanya diharamkan kezaliman dalam bentuk penipuan. Itu tujuan syariat. Orang awam di zaman sekarang tidak mengerti ini. Kecuali teman-teman yang sekarang belajar, alhamdulillah dapat ilmu, ya tanda. Adapun ahli bid'ah, mereka pun sama. Mereka juga tidak mengerti masalah-masalah seperti ini. Makanya ahli bid'ah itu banyak kali yang menghalalkan riba. Ada banyak ahli bid'ah di Indonesia ini. Di antaranya ahli bid'ah yang suka nyanyi-nyanyi ke sana kemari. Yang dakwahnya pakai musik. Mereka bilang riba itu enggak apa-apa, asalkan ikhlas. Riba mah semua juga ikhlas. Kenapa? Karena enggak paham tujuan syariat yang kelima. Riba enggak apa-apa, kerja di bank enggak apa-apa, semua enggak apa-apa. Ya. Karena tidak paham maqasid syariah yang kelima. Baik. Ciri yang kedua adalah bergolong-golongan dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Senang memecah belah kaum muslimin dengan partai yang dinamakan dengan partai Islam. Orang yang mengajak orang meninggalkan bid'ah. Orang zaman sekarang terbalik pemikirannya. Mereka bilang jangan bicara bid'ah. Karena berbicara soal bid'ah, melarang orang dari bid'ah, membid'ah-bid'ahkan, amalannya orang itu memecah belah. Maka kita jawab, bukan. Manakala seseorang berbuat bid'ah, ISO 9001, dia punya satu map bendel bantek isinya SOP. Nih, mulai dari yang oval pertama. Oh, kan oval itu artinya start dengan termination. Start dari yang pertama adalah misalnya untuk pengeluaran gaji. Maka flowchart, ada flowchart untuk reimburse uang pengeluaran. Ada flowchart soal pembayaran gaji. Ada flowchart soal penjualan, ada flowchart soal pengadaan barang, ada flowchart soal tender, ada flowchart soal apa lawannya tender itu? Lelang. Anggaplah ini kumpulan flowchartnya nih. Kalau kita mau jalan perusahaan ini dengan baik, gak ada perselisihan di dalamnya, maka setiap orang harus ikut flowchart yang ada di situ. Nanti akan ada masalah di meeting, akan ada perkelahian di antara sesama pegawai kalau satu dua dari mereka bikin kegiatan atau melakukan sesuatu di luar dari standar operasional prosedurnya. Yang cara menyelesaikannya adalah, yuk meeting, ini manajer, ini kepala-kepala, ayo kita meeting, yang salah adalah siapa yang bekerja di luar dari flowchart. Karena sejatinya yang keluar dari flowchart, dia yang memecah belah kebersamaan dalam kantor. Ya atau tidak? Sangat mudah dilogikakan. Orang yang mengerjakan bid'ah, mereka itu berjalan di atas yang bukan standar operasional prosedurnya Nabi. Karena Nabi SAW misalnya tidak pernah ketika salam di dalam sholat membuka telapak tangan. Standar operasional prosedurnya Nabi mulai dari awal itu adalah sekedar meluruskan niat, lalu kemudian mulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Yang di saat salam, Nabi hanya menoleh ke kanan sambil terlihat pipinya yang putih, kemudian menoleh ke kiri sampai terlihat pipi kirinya yang putih. Tidak ada standarnya Nabi membuka telapak tangan. Siapa yang sholat dengan cara yang berbeda dengan itu, berarti dia sedang berjalan atau mengerjakan pekerjaan di luar dari SOP-nya Nabi. Pertanyaannya, jadi kalau kita bilang, jangan begitu, itu kita yang memecah belah atau mereka yang memecah belah sebenarnya? Mereka yang memecah belah. Siapa yang berbuat bid'ah, sejatinya dialah yang membuat perpecahan di kantor kaum muslimin. Orang yang ngajak, ini loh sunnahnya, itu salah, itu bid'ah, tinggalkan. Sejatinya itu yang mengajak kaum muslimin ke dalam persatuan. Supaya yuk nih, ini relnya nih, kesini nih, jalan. Jangan kalian keluar-luar, mari kembali ke sini, jalan sama-sama. Ibarat kereta api itu, gerbongnya biar sama-sama. Kalau ada yang mulai keluar-keluar rel, imma jadi lepas kalian keluarin, atau dibaikin, suruh kembali. Dan diantara bentuk perpecahan atau bergolong-golongan itu adalah dengan menggunakan misalnya partai Islam. Sehingga di Indonesia ini misalnya ada partai Islam 5. Satu dengan yang lainnya mengatakan, mari masuk ke kami, ayo pilih saya. Ya atau tidak? Apakah ada partai Islam yang begini, jangan pilih kami, pilih dia aja. Ada? Bodoh banget kalau ya. Buat apa dia keluar duit? Buat kampanye. Semua orang mengatakan, pilih saya. Nih yang bertanggung jawab, yang rela berkorban demi rakyat, bekerja keras. Jangan dia, gitu. Jangan partai itu, jangan partai itu, korupsi, korupsi. Padahal labelnya apa? Islam semua. Maka di antara ciri-ciri ahli bid'ah adalah suka bikin golong-golongan. Nah. Dan suka memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Makanya kalau di akidah Ahlussunnah misalnya, ada perbedaan dalam masalah ijtihad, terutama yang berkenaan dengan masyarakat umum. Maka di antara akidah Ahlussunnah adalah mengembalikannya kepada penguasa. Tujuannya apa? Menjaga kebersamaan kaum muslimin. Misal ada perbedaan masalah besok hari raya kah, atau masih tanggal 30 Ramadan kah. Ribut nih masyarakat, ada yang mau lebaran besok karena tak tahan dengan puasa. Ada yang mau dua hari lagi karena hobi puasa. Ada yang dua hari lagi, kenapa? Karena benci pemerintah. Ada yang mau besok, kenapa? Karena antek pemerintah. Dalam perpecahan seperti ini, perbedaan pandangan, apalagi ini menyangkut orang banyak, maka akidahnya Ahlus Sunnah adalah mengembalikan kepada penguasa dalam masalah-masalah seperti ini, supaya terjaga kesatuan kaum muslimin. Makanya sampai Nabi SAW mengatakan sumu yauma tasumun. Berpuasalah kalian di hari di mana kalian semuanya puasa. Biar jemaah bersama. Wa aftiru yauma tuftirun. Dan berbukalah, yakni berlebaranlah, satu Syawal lah di hari kalian semuanya berbuka puasa. Maksudnya biar jangan pecah-pecah. Nanti ada yang mau duluan pakai pasang surut air laut, yang janggutnya kuning-kuning, yang rambutnya gondrong-gondrong. Ada yang mau pakai hisab, dihitung-hitung. Bukan hisab, ya bukan. Hisab. Ada yang mau pakai ru'yah. Ada yang ngotot harus mata telanjang. Ada yang boleh pakai teleskop. Nah, dalam perbedaan seperti itu kembalikan kepada penguasa. Walhamdulillah, di Indonesia kebetulan penguasanya untuk menentukan satu Syawal dan satu Ramadan pakai ru'yatul hilal yang memang suruhannya Nabi. Nabi SAW mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah dengan cara melihat hilal, berbukalah dengan cara melihat hilal, supaya kalian bareng. Kebetulan juga kemenaknya pakai ru'yah, alhamdulillah, jadi tetap sesuai dengan sunnah. Kalau saya yang jadi menteri agamanya, tapi jangan harap ya, siapa ormas yang gak mau ikut saya, bubarkan. Karena memecah belah kaum muslimin. Nanti di hari kita masih ada yang puasa, di tengah jalan ada orang malang melintang dengan soft-soft di gunung guntur gak bisa lewat. Gitu enggak? Gimana mau lewat ini? Gak bisa lewat sana, orang lagi id. Ya. Maka supaya kebersamaan semuanya, ya, bagus kalau menteri agamanya bilang besok tanggal 1 Syawalnya adalah 2 hari lagi. Siapa yang besok maka kami bubarkan. Itu kalau saya jadi, jangan harap. Ketiga, selalu berdebat dan bertengkar tentang masalah yang sudah jelas, namun mereka tidak punya ilmu tentangnya. Saya katakan kalau kaum muslimin awam di zaman sekarang sama, begitu juga. Ya tidak? Apalagi sejak zaman-zaman medsos. Tentang masalah yang sudah jelas. Ya. Misalnya memperdebatkan soal Allah ada di mana. Berdebat soal hukum musik. Meskipun ya, meskipun pada dasarnya aslinya itu masalah fikih. Tapi saya katakan di zaman sekarang itu salah satu standar juga. Di zaman ini, untuk melihat orang pengikut hawa nafsu atau tidak, antum bisa lihat dari cara dia berbicara soal musik. Kalau para ulama zaman dahulu berbicara soal musik, mereka pakai hadis. Misalnya Al-Imam Ibnu Hazm membolehkan musik karena hadis yang dia salah kaprah. Dia bilang musik halal. Apa landasannya? Dikarenakan hadis Bukhari yang mengatakan saya tiqomun min ummati yasahilun rahira wal harira wal khamra wal ma'azif. Ini adalah hadis dhaif. Kenapa hadisnya dhaif? Karena hadisnya disebutkan oleh Imam Bukhari secara muallak. Putus sanad antara Imam Bukhari dengan Hisham bin Ammar. Jadi pembelanya tentang musik betul-betul karena faktor hadis. Meskipun para ulama yang lain mengatakan Hisham bin Ammar gurunya Imam Bukhari, meskipun dia tidak mengatakan Ammar menyebutkan kepadaku atau aku mendengar dengan telingaku dari Ammar oleh Bukhari, tapi Hisham diketahui gurunya Bukhari, dan tidak mungkin Imam Bukhari tidak mendengar masalah ini kecuali dari gurunya. Tidak mungkin dia ngarang sendiri. Kalau orang di zaman sekarang pembelanya terhadap musik adalah kenapa musik boleh? ya yang penting kan itu tidak melalaikan. Jadi mencari sesuatu yang lainnya tidak dalam ranahnya para ulama. Ya. Ada ikhwan yang bolehkan musik. Dulu ngaji sama saya, belakang hilang sudah. Ketemu saya tanya, "Kenapa antum bolehkan musik? Sekarang katanya antum balik ke musik." "Iya, Ustaz." "Kenapa?" "Anu Ustaz, saya banyak menggali, saya dengar-dengar di YouTube, dengar di ini." "Terus antum pilih-pilih?" "Iya, menurut antum pendapat yang lebih kuat Ustaz anu." "Iya, pakai hawa nafsu kan?" Coba saya tanya, kenapa dia bolehkan musik? Apa dalilnya? Iya, karena Ibnu Hazm membolehkan. Ibnu Hazm apa dalilnya? Terdiam. Maka kita di zaman sekarang melihat orang membolehkan musik murni karena hawa nafsu, bukan karena ilmu. Ya, nggak levelnya Ibnu Hazm. Orang zaman sekarang tidak mengerti masalah ini. Yang keempat, selalu mengikuti hawa nafsu. Salah satunya tadi, ya, misalnya berdalil membolehkan ini dan anu dikarenakan nafsunya. Ya, memang kepengen dengerin musik misalnya. Emang pengen dengar musik sebenarnya. Masih kepengen nonton bioskop. Ya, makanya jadi boleh. Bahkan ada situs, saya sebutnya situs Ikhwan Muslimin, ya, dia memang basisnya kelihatan Ikhwan Muslimin, ya. Saya pengen cari apa sih pendapatnya ahli ilmu tentang bioskop. Keluarlah di Google situs-situs Ikhwan Muslimin. Mengutip fatwa Yusuf Qardawi, bolehnya nonton bioskop. Bahkan bisa jadi wajib. Asli, ini saya enggak ngarang. Ya. Saya lihat, bahkan bisa jadi menjadi wajib apabila memenuhi syarat. Salah satu syaratnya adalah bila bioskop itu laki dan perempuan tidak saling bertemu. Pertanyaan saya, di mana di bioskop di dunia ini khusus ikhwan? Satu pintu tempatnya, karena disitulah tempat merobek karcisnya. Laki perempuan duduk sebelah-sebelahan, ya atau tidak? Di Indonesia ini yang ke bioskop itu biasanya oke lah suami istri, tapi awam. Kebanyakannya apa? Dengan pacarnya, ya atau tidak? Memanfaatkan kegelapan. Pengalaman kah? Jadi mengikuti hawa nafsu dalam membuat hukum. Yang kelima, mendahulukan akal di atas wahyu. Kalau sudah ada wahyu dan di akalnya enggak cocok, maka dia lebih pilih akal. Ini ahlu bid'ah. Dan di zaman ini juga ahlu bid'ah. Kalau penuntut ilmu insyaallah enggak, apalagi kalau menuntut ilmu bermana salaf. Kalau menuntut ilmu dengan betul-betul menuntut ilmu dengan mana salaf, ya, dia mungkin yang nomor 4. Tapi kalau nomor 5 enggak. Betul atau enggak? Saya juga baru sadar nih, ya. Penuntut ilmu di atas mana salaf, yang nomor 4 iya, masih mungkin, yaitu ngikuti nafsu. Makanya di handphonenya masih banyak musik. Makanya kalau orang gak ada di rumahnya, dia buka film, dia download, padahal dia tahu gak boleh. Jadi levelnya adalah ngikuti nafsu. Tapi kalau ngikuti akal di atas wahyu, mana salaf? Enggak. Insya Allah enggak. Jadi dia kalau dengerin ustaz bilang gini, jadi riba itu haram. Oh, haram. Jadi kerja di bank itu enggak boleh. Oh, iya, enggak boleh. Jadi bioskop itu enggak boleh. Oh, iya. Tapi nanti diem-diem cari yang lain gitu. Jadi dia iya, patuh. Akalnya enggak main. Itu kalau penuntut ilmu mana salaf. Tapi kalau nafsu bisa jadi, kalau sendirian. Kalau ahlu bid'ah dua-duanya, iya akal iya, nafsu iya. Makanya kadang-kadang ada sebagian hukum yang sudah jelas dalilnya bagi mereka, oh saya gak bisa ikut. Kenapa? Karena ya misalnya gak boleh kerja di bank. Oh, kenapa kerja di bank? Indonesia ini banyak hutang sama bank. PLN itu aja ngutang sama bank. Perusahaan-perusahaan besar yang karyawannya ribuan itu ngutangnya sama bank. Ambil modal dari bank. Jadi enggak apa-apalah. Nanti kalau kita haramkan bank, terus di mana PLN mau ngutang? Itu akalnya mainnya di situ. Jadi akhirnya jadi boleh. Jadi yang ngikuti akal iya, nanti awak nafsu jalan. Makanya ada juga sebagian yang ngisi-ngisi pengajian tapi kerjanya di bank. Ya. Ada ikhwan yang bilang, saya kerja di bank. Kenapa masih mau? Soalnya di dalam situ ada ustadz yang bilang gak apa-apa kerja di bank. Nah saya dengerin dia penjelasannya, benar juga. Benar juga versi hawa nafsu antum. Gitu. Benar juga sih, alias membenarkan apa yang antum mau. Yang keenam, bodoh terhadap sunnah, sunnah Nabi SAW. Tapi wallahualam, ini adalah kalau di zaman sekarang ciri orang awam. Orang awam tidak belajar, jadi tidak ngerti soal sunnah. Tapi kalau orang ahlu bid'ah di zaman sekarang ngomongannya gini, apa sih dikit-dikit sunnah, dikit-dikit sunnah. Nah itu, kalau bodoh terhadap sunnah Nabi, itu orang awam. Saya pun juga masih banyak sunnah-sunnah yang saya tidak tahu. Ada tuh pertanyaan ke saya sudah setahun, pertanyaan itu, atau bahkan dua tahun, tapi sampai sekarang saya belum tahu. Pertanyaan di grup, apa hukumnya pakai celak di hari Jumat? Saya cuma tahu celak jelang tidur, tapi celak di hari Jumat saya belum tahu. Seandainya itu sunnah, berarti saya bodoh dalam masalah ini. Artinya kita memang kalau enggak belajar, banyak sunnah yang kita enggak tahu. Tapi apakah kalau kita manhaj salaf mengatakan gini, ah sunnah aja kok, kita enggak gitu kan? Cuman gini, aduh hari ini lagi malas ya, paling gitu kan? Enggak kah? Atau saya aja kan? Ya itu enggak. Misalnya antum lagi malas nih, malas ba'dia zuhur, antum enggak pernah bilang gini nih, Allah badia zuhur aja, gitu kan? Gak pernah. Tapi kalau malasnya, gitu kan? Nah, ketahui itu pasti ya, ya kan? Tapi kalau ahlu bid'ah di zaman ini dia ngomongnya gitu, ah sunnah aja. Apa sih sunnah sunnah terus? Sunnah sunnah, dikit-dikit sunnah, dikit-dikit sunnah. Seolah-olah sunnah itu untuk dijauhi, untuk ditinggalkan. Jadi kalau antum ingin tahu khotib-khotib ahlul bid'ah, ciri-cirinya adalah yang suka ngomong begitu. Janganlah kita ini sedikit-dikit sunnah, sedikit-dikit sunnah. Coba tanya dia, kalau seandainya ada sesi tanya jawab dalam khutbah Jumat, terus mau apa pak? Bid'ah. Kalau sedikit-sedikit sunnah, sedikit sunnah, terus mau beragama pakai apa? Kata Imam Al-Baqawi atau Imam Al-Barbahari, al-Islamu huwa sunnah, wa sunnatu hiya al-Islam. Islam itulah sunnah, sunnah itulah Islam. Terus kalau antum mau pakai sunnah, terus antum mau beragama pakai apa? Seandainya aja ada tanya jawab di khutbah Jumat, sedikit-dikit sunnah, sedikit-dikit sunnah. Apa sih semua sunnah-sunnah? Semuanya harus sunnah. Loh, terus mau pakai apa? Lah emang kamu khutbah ini mau pakai apa? Emang ini bukan sunnah? Kalau udah mau pakai sunnah, joget aja situ. Nah kalau kita, kayaknya kalau kita enggak lah bilang cuma sunnah aja kok, kita insya Allah enggak begitu. Sebagaimana kalau kita belajar dengan mana salaf, insya Allah kita enggak akan bilang akan makruh aja. Seolah-olah sunnah itu baiknya ditinggalkan, sedang dan makruh baiknya kerjakan. Kalau kita insya Allah enggak begitu. Cuma ais rokok ini tahu sih haram, tapi susah sih. Gitu kan? Itu ikhwan. Nah, kalau bangun subuh, aduh. Masih lama. Nasa itu masih 30 menit lagi. Masih ada 10 menit. Gitu. Itu kalau menurut ilmu salaf. Malasnya ada, tapi ngikuti nafsu, insyaallah iya. Ngikuti akal enggak? Mereka makan sunnah enggak? Nah, mungkin ini dulu. Isya 5 menit lagi. Masih lama sekalinya. Coba antum lingkari nomor 5. Nomor 5, yang dilingkari itu artinya betul itu ciri ahlul bid'ah zaman sekarang dan zaman dahulu. Tapi tidak dipenuntut ilmu zaman sekarang. Yang nomor 1, 2, 3, 4, 6 ini juga kadang-kadang ada pada sebagian orang awam dan penuntut ilmu. Paham ya? Ini yang salah kita kah yang azan di sana ya? Hah? Ini terlambat. Itu 19.13. Di handphone antum jam berapa? Berapa? 13. Siapa yang menyimpang ini? Terakhir dah, ketujuh, supaya ganjil, karena Allah suka yang ganjil. Selalu mencari-cari ayat-ayat mutasyabihat, cari ayat-ayat yang samar-samar, itu yang diikutinya. Nah, cari ayat-ayat samar-samar, ikuti-ikuti yang itu yang diikuti-ikutinya. Gimana sob, azan kah? Biasanya ikut itu. Ya. Mencari ayat-ayat yang samar-samar. Ya. Misalnya tentang ayat-ayat sifat. Lalu kemudian menjadikan ayat-ayat sifat Allah sebagai dalil untuk membenarkan apa yang mereka yakini. Misalnya ayat Allah yang berbunyi wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah itu berada di mana saja kalian berada. Atau dimanapun kalian berada, Allah bersama kalian. Lalu dalam rangka untuk membenarkan pemikirannya, mereka bilang ini ayat dalil bahwa Allah di mana-mana. Kan ayatnya jelas nih bagi mereka. Padahal ini ayat mutasyabih. Ya, dengan ini mengatakan Allah di mana-mana. Karena dimanapun kita berada, Allah bersama kita. Berarti Allah ada di Amerika, Allah ada di Inggris, ada di Samarinda, ada di Balikpapan, ada di sini, ada di situ, ada di sini. Ada di mana-mana. Padahal kalau keyakinan Ahlussunnah, Allah itu di atas langit, bersemayam di atas arsh, dan Allah dekat bersama kita dengan kemuliaannya. Sebagaimana sering saya sebutkan, sebagaimana bulan, bulan itu, dimanapun kita berada di malam hari, dia bersama kita, ya atau tidak? Coba telepon orang Samarinda, ada bulan ke di situ? Ada, matamu mana? Aku cuma tanya, adakah bulan di situ? Ada. Bulan yang kau lihat di situ, sama aku yang kulihat di Balikpapan, sama enggak? Apa katanya? Menurutmu? Kalau ada yang bilang bulan kita beda, berarti harusnya dulu enggak lulus SMA. Ya, karena itu ada di pelajaran fisika. Orang ahli astronomi juga tahu bulan di mana-mana itu yang dilihat satu, tapi di mana-mana dia ada. Itu tidak berarti di mana-mana dia berada. Apakah menunjukkan dia banyak? Tidak, dia tetap satu. Dia berada di mana-mana. Apakah menunjukkan bahwa dia di mana-mana, yakni tidak di langit, tapi ada di masjid, ada di WC, ada di gunung? Tidak, dia tetap di langit. Ini bulan. Adapun Allah, kita keyakinan kita adalah Allah di atas langit bersama di atas arsy. Allah bersama kita di mana saja kita berada dengan pengetahuannya, dan Allah dekat dengan kita dengan kemuliaannya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan ciri-ciri ahlu bid'ah zaman dulu, zaman sekarang, yang tidak ada pada penuntut ilmu zaman sekarang, adalah nomor 5 dan nomor 7. Maka lingkari nomor 7. Sedangkan nomor 1, 2, 3, 4, dan 6 ini penuntut ilmu zaman sekarang pun banyak, orang awam apalagi. Azan, silakan. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum saya tanya jawab, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Pertama, sejak kira-kira 2 minggu lah, di luar sana, di tempat-tempat parkir, ada plang-plang yang dibuat oleh DKM. Ini hasil rapat kami, DKM. Kami buat ada plang parkir khusus ikhwan, khusus akhwat, dan juga parkir mobil mundur rapi dalam garis. Maka mari kita sama-sama patuhi plang-plang tersebut, karena ini dalam rangka kenyamanan bersama. Saya ingatkan kepada siapa, setiap yang bawa mobil, meskipun antum terburu-buru untuk masuk ke masjid karena orang sudah iqamat, atau antum terburu-buru karena tidak ingin terlambat bangkitnya rukuknya imam karena antum tidak mau nambah satu, maka seterburu-buru apapun, mohon tetap memarkir mobil di dalam garis kotaknya. Jangan sampai bannya nginjak lebih dari garisnya yang di tengah-tengah, karena nanti akan membuat parkiran jadi tidak beraturan, akan mengurangi space untuk mobil-mobil yang lain. Dan yang juga ya, tidak nyaman adalah tidak enak dipandang. Karena kita ahlu sunnah, kita belajar dari mana salaf, maka sudah selayaknya kita yang paling duluan dalam mematuhi hal-hal yang sifatnya adalah kemaslahatan. Yang kedua, parkirannya akhwat kalau di hari Rabu khususnya adalah di depan area Cahaya Ilmu, yaitu di sana, di dekat SD, bukan di bawah ya, dikarenakan jumlah ikhwan yang banyak membawa motor, maka biarkan ikhwan yang ada di parkiran TK dan parkiran depan masjid, sedangkan akhwat di parkiran sekolah Cahaya Ilmu SD dan samping Masjid Nasai, supaya tidak bertemu laki dengan perempuan, bujang dengan bujang ngawati. Adapun ikhwan yang membawa istri, maka bisa berada di tengah keduanya. Artinya jangan terlalu dekat ikhwan-ikhwan, jangan pula terlalu dekat akhwat-akhwat. Takutnya istri antum bertemu dengan para ikhwan waktu antum belum keluar dari masjid. Begitu juga antum dikelilingi akhwat-akhwat ketika istri antum belum keluar dari masjid. Ya, terutama ikhwan dikelilingi akhwat. Ya. Ketiga, dan ini belum kami rapatkan, baru rapat nanti malam. Insya Allah kami rapatnya setiap awal bulan. Kami ingin membudayakan kerapian di masjid, khususnya dalam hal ini masalah sandal. Kita lihat Masjid Nasai ini, meskipun ini adalah jargon atau markas orang-orang yang katanya belajar sunnah, bahkan lebih tegas bermana salaf, itu sudah seharusnya menjadi contoh dalam pengaturan sandal. Tapi kalau di sini saya masih lihat ya agak susah, karena mungkin belum terbiasa, belum terbudayakan, dan belum ada plang-plang atau tulisan-tulisan untuk menghimbaunya. Insya Allah nanti ke depan kami akan buat. Dimohon kepada semua ikhwan, ketika datang maka sandalnya betul-betul dirapikan dan biasakan menaruh sandalnya adalah parkir mundur rapi, tidak usah dalam garis. Tahu ya, jadi keluar dari masjid tinggal pakai langsung pergi. Paham ya? Jangan, kalau coba kita lihat, coba nanti lihat kalau keluar dari sini, itu mana sandalku ya? Mana sandalku ya? Sandal saya itu udahlah, tertendang-tendang sana kemari. Padahal waktu datang saya bikin rapi begitu. Tapi kalau sudah keluar, mana ya? Mana ya? Lihat waktu daurahnya Ustaz Zainal ya. Ada sujud di atas sandal, sandal di dekat kepala, sandal di bawah kaki ya. Karena enggak jelas tempatnya. Termasuk pula di akhwat. Kalau saya ngisi kajian hari Kamis pagi, Kamis pertama dan Kamis keempat di akhwat di atas, itu kalau saya turun sendal saya tuh agak samar-samar ngelihatnya karena campur sama sendal akhwat. Karena akhwat juga tidak menyusun sendalnya dengan parkir mundur rapi itu. Ayo mulai besok, dan kami akan buat ini budaya dengan cara membuat tulisannya. Kita rapikan sendal-sendal kita di masjid supaya orang-orang di luar sana yang mungkin cuma mampir mau sholat, datang itu terkagum-kagum dengan, masya Allah, ini masjid serius ini, ya, rapi banget nih sendalnya, ya. Nah, supaya betul-betul kita jalankan sunnah sampai sekecil-kecilnya masalah kerapian menata sandal. Nah, itu yang kedua. Sudah itu aja. Ada lagi sih, cuman lupa apa ya. Oh ya, untuk format hari Rabu saya ubah. Biasanya kan saya bicara sampai 8 kurang 15. Ya atau tidak? Nah, berapa kali itu saya lihat ada orang, apa, teman-teman mungkin datang dari luar terus berdiri-berdiri menunggu. Ya. Mungkin ada baiknya kajian dipending waktu iqamat. Setelah selesai sholat baru lanjut tanya jawab. Mungkin belum terbiasa di sini, tapi saya dengar kalau teman-teman di Jakarta begitu. Di kajian sebagian asatidzah, mereka waktu adzan, waktu iqamat sholat, setelah itu baru lanjut sesi tanya jawab sampai jam 9. Sanggup? Enggak, saya enggak. Nah, begitu juga saya diminta di Istiqlal di kajian Sabtu malam, itu ketua tamirnya sendiri yang minta. Beliau minta agar supaya kajian enggak terlalu singkat. Jadi beliau minta waktu azan lanjut dulu sampai iqamat salat, habis salat disusun kembali mejanya. Cuman mungkin kalau cuman tanya jawab mungkin enggak usah pakai meja. Ya. Bisa teman-teman ya membantu. Artinya kalau memang sudah ini kan 42 detik lagi akan iqamat, kita hormati teman-teman yang mungkin punya kebutuhan dengan cara iqamat, kemudian kita sholat. Setelah sholat baru kita lanjut tanya jawab, mungkin kira-kira 15 menit, ya. Supaya teman-teman yang butuh atau punya keperluan tidak gusar menunggu kajian yang lama. Mungkin cukup 15 detik untuk menjawab pertanyaan ini. Keluarga kami mengadakan acara lamaran digabung dengan akikoh, apakah boleh? Gabung-gabung ya gak masalah, cuman gabung-gabung doang. Apakah hukum terima amplop akikoh? Hukum asalnya boleh. Apakah ada akikoh lebih dari usia 7 hari? Jawabannya ada khilaf ulama, dan pendapat yang benar yang lebih saya pegang adalah tidak ada akikoh di atas hari ke-14. Wallahu'alam. Insyaallah kita lanjutkan setelah sholat nanti. Saya lanjutkan yang tadi. Sebagian ulama kita mengatakan kalau sudah lebih dari 14 hari atau 7 hari bahkan, maka tidak ada lagi akikahnya, dikarenakan para sahabat Nabi dahulu mereka masuk Islam di usia dewasa, dan mereka dipastikan waktu kecil mereka akikah dengan akikah jahiliyah, bukan dengan akikah syar'iyah. Tetapi tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa mereka setelah masuk Islam ramai-ramai akikah, padahal yang masuk Islam banyak. Nah, tapi sebagian lagi membolehkan dengan alasan karena hadis Nabi SAW sifatnya umum, kullu mauludin rahinatun bi akikatihi, karena setiap yang dilahirkan maka dia tergadai dengan akikahnya. Kedengaran? Putus-putus ya? Jelas atau putus? Apa hukumnya tidur ketika khutbah Jumat? Karena yang ceramah ahlul bid'ah. Dengan alasan supaya tidak kena syubhatnya. Pertama, coba antum ikut grup Majelis Ilmu Balikpapan dan belajar sunnah. Jadi sebelum berangkat sholat Jumat, antum bisa lihat-lihat di mana tempat terdekat dari tempat antum yang bisa diikuti yang khutbahnya insya Allah aman dari kebid'ahan dan syubhat. Kalau belum ikut grupnya, silakan catat nomor adminnya. Gak ada yang bergerak ambil handphone, berarti sudah ikut semua. 0852-273-54604. Yang kedua, kalau seandainya terpaksa, misalnya antum di kantor dan masjid di sekitaran kantor antum memang rata-rata adalah masjid yang khotibnya khotib umum, yakni imam orang awam, imam orang jahil ikut bicara, imam memang ahli bid'ah, maka tidak selayaknya tidur. Apalagi kalau khawatirnya antum tidur nyenyak, maka membatalkan wudu. Kalau membatalkan wudu, antum nanti harus pergi dari saf pertama ke belakang, ya, mengambil wudu kembali. Kadang-kadang bisa jadi terlambat satu rakaat, bahkan bisa jadi dua rakaat kalau imamnya ngebut. Ya, maka jangan tidur. Tapi jangan juga, misalnya beraktivitas baca Quran atau pegang handphone atau berzikir, ya, tapi mau nggak mau mendengarkan dengan, jelas kan? Mendengarkan dengan seksama sambil mengingat-ingat bid'ahnya. Nanti setelah selesai tanya ke ustaz. Ustaz tadi khotibnya bilang begini, itu jawabnya gimana? Dia bilang tadi dalilnya ini, itu sahih enggak? Jadi antum mengcross check apa yang antum dengar dengan ustaz yang antum yakini ilmunya sesuai dengan sunnah. Hadis itu kan banyak. Mungkin orang mengerjakan bid'ah karena dapat hadis yang banyak itu. Karena perbuatan bid'ah pun banyak sekali orang yang melakukannya. Jawabannya, hadis memang banyak. Saking banyaknya makanya perlu dipilah-pilah mana yang sahih, mana yang tidak. Bila belum punya kemampuan untuk memilah mana yang sahih, mana yang tidak, bisa dengan berpedoman pada penjelasan para ulama. Dalam hal ini taklid yang boleh. Nanti akan disebutkan di penyebab bid'ah, di bab yang setelahnya, di buku yang kita baca. Salah satu sebab bid'ah itu adalah menggunakan hadis-hadis yang lemah dan palsu. Kalau bid'ah itu dilarang, kenapa sejak nenek moyang kita sudah ada bid'ah? Bahkan coba ganti sih. Kalau bid'ah itu dilarang, kenapa sejak nenek moyang sudah ada bid'ah? Bahkan zaman Wali Songo juga ada bid'ah. Begini, bid'ah dilarang, selesai. Mau di zaman Nabi ada bid'ah, dan memang sudah ada bid'ah, yaitu bid'ahnya Zulkhuwaisirah. Ya. Bahkan bid'ahnya di zaman Nabi Nuh, yaitu meletakkan prasasti patung-patung orang soleh di tempat ibadah. Ini semua kebid'ahan. Bid'ah dilarang, selesai. Mau Wali Songo melakukannya atau bukan Wali Songo yang melakukannya. Wali Songo bukan dalil. Dalil itu Al-Quran, sunnah, ijma' para sahabat. Begitu juga yang dikenal di amalan para salafus saleh. Sampai Nabi SAW mengatakan sebaik-baik orang itu, khairun nas, sebaik-baik manusia itu, qarni, yang hidup sezaman denganku. Siapa itu? Para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum. Kemudian setelahnya sahabat. Siapa? Tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum. Kemudian tabi' tabi'in. Berhenti sampai di situ. Adapun generasi setelahnya, ijma' mereka, generasi setelahnya sudah mulai ada di antara kaum muslimin yang melakukan bid'ah. Ada yang bid'ah di zaman dahulu bukanlah dalil membolehkannya. Termasuk juga perkataan sebagian orang, kalau memang musik gak boleh, berarti Wali Songo itu berdosa semua dong. Karena zaman dahulu berdakwahnya pakai musik. Kita katakan, zaman dulu Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang musik, selesai. Dekat masjid, masjid dekat rumah, imamnya setiap selesai azan maghrib enggak pakai qobliyah, langsung sholawat macam-macam. Apakah ini bid'ah hakikiyah? Jawabannya iya, bid'ah hakikiyah. Karena harusnya setelah azan itu berdoa dengan yang disyariatkan, ditambah dengan doa-doa yang kita panjatkan sendiri-sendiri secara lirih, bukan dengan menggunakan pengeras suara secara bersama-sama. Adapun qobliyah sebelum maghrib, hukumnya adalah sunnah ghairu mu'akkadah. Sunnah tapi tidak ditekankan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bainal adzanaini shalatun, bainal adzanaini shalatun, bainal adzanaini shalatun, di antara adzan iqamat ada salat, di antara adzan iqamat ada salat, di antara adzan iqamat ada salat bagi yang mau. Perkataan Nabi bagi yang mau menunjukkan qobliyah maghrib dan qobliyah isya itu serta qobliyah asar bukan sunnah yang ditekankan. Tapi kalau mau dikerjakan, insya Allah dapat pahala. Apa hukumnya bekerja di lembaga amil zakat seperti tit? Kebanyakan lembaga zakat yang ada di zaman sekarang ini manhajnya bukan manhaj salaf. Lil asaf, sorry to say. Dan itulah kenyataannya masalahnya. Buktinya, kalau antum masuk ke sebagian lembaga zakat yang ada di Balikpapan, kadang-kadang pegawainya perempuan. Yang perempuan ini jadi penerima tamunya. Yang ada di Kelandasan atau di Karangrejo atau di Karangrajati misalnya. Ya. Tahu. Itu penerima tamunya perempuan. Kadang yang bayar laki-laki terus berdoa-berdoa. Ya. Mari Pak kita berdoa, saya doakan. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Kalau ada yang bayar zakat. Belum lagi yang lembaga zakat anu dan anu jadi sponsor acara band anu. Sering lihat enggak? Di masjid-masjid sering ada poster band atau paling tidak grup nasyid. Acara buat mana, penggalangan donasi, campur baur laki dan perempuan. Ini ciri-ciri bahwa lembaga zakat ini tidak bermanhaj sunnah. Kalau lembaganya tidak bermanhaj sunnah, saya yakin dalam penyalurannya pasti ada bid'ah. Dan bid'ah yang terkenal dalam masalah zakat adalah bid'ah zakat profesi. Zakat profesi itu bid'ah dalam zakat. Saya tegaskan dalam hal ini. Ya. Dan saya belum ketemu lembaga zakat yang sunnah kecuali yang punya slogan kumpul dan salur sesuai sunnah. Itu di situ. Apakah berdosa jika saya tidak mau infak di masjid yang saya tahu masih sering mengadakan kegiatan bid'ah? Jawabannya enggak dosa. Infak hukumnya apa? Sunnah. Kalau tidak dikerjakan hukumnya berdosakah pelakunya? Yang tidak mengerjakan sunnah apakah berdosa? Jawabannya tidak. Apalagi kalau memang sudah tahu bahwa infak ini khawatirnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan bid'ah, maka cari tempat yang sudah jelas dia sunnah. Ya. Masjid Nasai masih banyak nggak ada pintunya. Ya. Kalau ada pintunya bisa ditambah AC-nya. Mending yang jelas daripada yang tidak jelas. Menyikapi seorang petarung UFC, UFC yang Muslim, ada yang berpendapat bahwa tidak mengapa karena Rasulullah berbahagia dengan kemenangan Romawi terhadap Persia. Iya, Romawi lawan Persia jihad. Kalau ini jihad apa bukan? Bukan. Itu olahraga. Yang olahraganya tidak sesuai dengan syariat, bahkan diharamkan dalam Islam. Bagaimana bisa mau menyamakan antara yang dituntut dalam syariat jihad? Tadi ingat waktu saya bilang pas pertama kali tadi tujuan syariat ada berapa? Menjaga berapa? 5. Yang pertama menjaga apa? Agama. Contohnya tadi apa saya bilang? Jihad. Itu tuntutan syariat. Sedangkan memukul orang di dalam olahraga yang memang mengincar kepala, ini justru bertentangan dengan tujuan syariat. Bagaimana antum mau menyamakan antara yang memang dituntut dalam syariat, masuk dalam maqasid syariah, mau dipertentang, mau disamakan dengan yang justru bertentangan dengan maqasid syariah? Maka itu pendapat yang salah. Itu pendapat hawa nafsu ahli bidah. Bolehkah saya umroh untuk menenangkan hati dan pikiran dari masalah dunia karena nikah yang tertunda-tunda dan pengen berdoa di depan Ka'bah agar semuanya dimudahkan? Bolehkah saya berangkat? Oh boleh, boleh, gak apa-apa ya. Tapi tujuannya antum pertama kali adalah untuk ibadah umroh. Ketenangan pikiran dan hati itu adalah efek setelahnya. Apalagi bisa dapat akhwat setelah itu, ah itu setelahnya, itu hadiahnya, bonus. Saya umroh 2016, ada ikhwan yang sama kayak gini. Waktu kita perkenalan, saya tanya, siapa mas namanya? Nggak tahu, ada kayak, biasanya ada dia di sini, di sebelah-sebelah situ dia. Ya. Fulan Ustaz, oh ya. Sama siapa? Sendiri. Kok sendiri? Iya Ustaz, sendiri. Tapi bujang, kalau misalnya dia waktu itu umurnya 22 kalau misalnya. Nah, terus panjang jalan kan saya suka godain, maksudnya suka dibecandain gitu. Lama-lama dia bilang bahwa dia itu stres karena sudah mau nikah batal. Mau nikah batal. Jadi untuk menenangkan pikiran dia mau pergi. Pulang dari umroh, 1 bulan ke 2 bulan langsung nikah. Kirim undangan. Saya bilang, cepatnya kamu dapat dari mana itu akhwatnya? Kantor sebelah. Ngelihat ada akhwat keluar dari situ, langsung cari info, katanya temannya mungkin baik, langsung di ajak nikah. Mau enggak nikah? Langsung mau. Kira-kira 2 bulan setelah umroh. Jadi kalau ada dari antum lama enggak nikah-nikah, salah satu caranya adalah umroh. Apa itu bughad? Bughad itu pemberontak. Ini banyak yang nanya tentang nama-nama ya. Apa Ustadz Anu? Ustadz Anu bolehkah diambil ilmunya? Itu nanti insya Allah Ustadz Anu dan Ustadz Anu bolehkah diambil ilmunya, bagaimana pemikirannya, insya Allah kita akan bahas, tapi bukan di majelis umum seperti ini. Karena saya yakin di antara antum mungkin ada yang baru ikut kajian hari ini, mungkin ada yang 3 minggu baru, sehingga kalau dibicarakan di depan umum mungkin belum sampai ya. Maka saya juga mohon teman-teman kalau bertanya masalah ini, mending antum tanya langsung ke saya. Mungkin saya mau jawab, asal ketemu langsung. Karena menceritakan fulan-fulan boleh diambil ilmunya atau tidak, itu juga butuh alasan. Adapun teman-teman yang mungkin baru belajar, khawatirnya malah bingung dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Terakhir, apa hukumnya menyimpan foto di album di komputer tapi tidak dipanjang di dinding? Saya kira mungkin setiap dari kita pasti punya yang seperti ini, foto dengan anak, foto dengan istri. Nah, apa hukumnya menyimpan fotonya di album? Bila albumnya tercetak, maka kalau memungkinkan bakar. Karena ketika dia sudah tercetak, jadilah dia gambar yang meskipun tidak dibacang, tapi di dalam rumah ada. Dan malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar. Sebagaimana kata Nabi SAW, لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب وسواح. malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar-gambar. Malaikat apa yang tidak masuk? Oke, terang. Malaikat maut? Masuk. Nah, sedangkan yang di dalam foto, yang di dalam HP, maka gini, meskipun itu di dalam HP, mungkin susah untuk menghindarinya, karena antum ingin mengambil gambar di mana dan di mana. Saya katakan, meskipun itu di dalam HP sendiri, maka jangan sampai ada gambar misalnya istri antum dalam keadaan buka aurat. Kenapa? Karena antum tidak pernah tahu HP itu terus sama antum sampai rusak atau hilang di tengah jalan. Yang antum tidak password itu HP-nya, karena istri antum bilang tidak boleh di password. Kalau di password itu tanda-tanda ada sesuatu, gitu kan? Berjanji, akhirnya sama-sama nggak di password. Antum lupa, itu handphone ketinggalan di masjid, hilang di mana. Akhirnya didapat orang, dilihatlah istri antum dalam keadaan tidak menggunakan jilbab, kelihatan aurat. Ya, apalagi nih jamaah yang dirahmati Allah, jangan sekali-kali merekam adegan hubungan intim. Dan saya pernah punya tulisan itu beberapa tahun lalu, intinya tidak boleh merekam video hubungan intim, apalagi dengan kamera handphone. Khawatirnya handphone itu hilang, jatuh, dan tersebarlah aib antum. Ya, termasuk juga istri. Jangan misalnya istri difoto kemudian disimpan di handphone. Ya. Karena khawatirnya nanti foto itu jatuh ke tangan orang yang tidak boleh melihatnya. Nah, sisanya seperti foto anak, sebisanya dihindar. Bila tidak butuh untuk foto-foto, enggak usah. Dulu saya juga sama istri, terus terang aja, waktu pertama ada kamera digital gitu kan, zaman sekarang kan sudah nggak zaman ya, ada kamera digital, ada handphone, pertama kali umroh, karena saking excitednya, alias mudik, ya. ada gambar apa di foto, ada gedung ini di foto, di foto. Setelah sering umroh, jadi nggak ada yang menarik lagi. Setelah dilihat-lihat, gak ada manfaatnya juga. Akhirnya, mungkin orang yang pertama kali umur, mungkin itu berharga bagi dirinya, pengalaman pertama. Nah, sebisanya yang mungkin tidak perlu difoto, jangan difoto. Mungkin ini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.